ku tuliskan kata mesra pada kasih abadi. Ku berikan pada kasih hadiah menarik hati. Indah nian, sapu tangan, warna merah jambu. Hati riang, risau hilang, sedih telah berlalu. Sapu tanganku, warna merah jambu. Sapu tanganku, membawa semua kenangan air. Ku ucapkan selamat hari ulang tahun padamu. Ku berikan hadiah hari ulang tahun bagimu. Indah nian, sapu tangan, warna merah jambu. Terimalah persembahan di ulang tahunmu. Sapu tanganku, warna merah jambu. Sapu tanganku, membawa semua kenangan ayu. Dia menarik hati. Indah nian, sapu tangan, warna merah jambu. Hati riang, risau hilang, sedih telah berlalu. Sapu tanganku, warna merah jambu. Sapu tanganku, membawa semua kenangan air. Selamat hari ulang tahun padamu. Ku berikan hadiah hari ulang tahun bagimu. Indah nian, sapu tangan, warna merah jambu. Terimalah persembahan di ulang tahunmu. Sapu tangan.